وصحبه ومواله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وأتباع التابعين ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. Nah, kita lanjutkan pelajaran kita. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan definisi sekaligus tanda-tanda isim, yang dengan tanda-tanda tersebut kita akan bisa mengetahui bahwasannya kata ini adalah sebagai isim atau yang disebut dalam istilah bahasa Indonesia dengan kata benda. Nah, ada di situ 4 tanda-tanda yang bisa antum gunakan untuk sebagai pembantu untuk mengetahui isim. Namun sebenarnya kalau kita dari sisi makna, maka ini sebenarnya yang paling sempurna di dalam mengetahui suatu kata benda atau isim. Karena terkadang ada suatu kata benda yang dia kosong dari tanda-tandanya. Kata benda atau isim, namun dia tidak memiliki tanda-tanda dan tidak ada padanya tanda-tanda yang telah kita sebutkan. Namun diketahui dia adalah isim dari sisi maknanya. Dari sisi makna, sehingga ini makna juga sangat penting untuk mengetahui suatu kata itu adalah sebagai kata benda. Seperti pada contoh firman Allah, idza jaa nasrullah. Nasru ini adalah isim, kata benda dari sisi maknanya. Dan dia tidak sama sekali tidak ada padanya tanda-tanda isim. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Sehingga ini kalau dilihat dari makna, maka ini nanti kaitannya dengan kebiasaan kita mendengar atau mungkin menyimak ketika seseorang membaca kitab, maka kita dengan sendirinya akan mengetahui dan menghafal kata-kata tersebut adalah sebagai isim. Nah, namun kalau kita melihat bagi pemula, maka ini cukup memberatkan apabila mengetahui suatu kata benda itu dari maknanya. Ini sangat sulit bagi para pemula. Nah, sehingga perlu untuk dibantu dengan adanya tanda-tanda isim seperti yang disebutkan. Seperti tanda isim adalah kasroh. Berarti kalau dia berharokat kasroh, berarti dia adalah isim. Atau tanda isim adalah tanwin, sehingga apabila dia berharokat tanwin, apakah fathah, dhammah, atau kasroh, berarti dia adalah isim dengan tanda tanwin yang ada pada kata tersebut. Demikian pula alif lam, ini juga menjadi tanda bahwasanya dia adalah sebagai isim. Demikian pula yang keempat adalah ketika dia dimasuki huruf jar. Berarti setelah huruf jar tersebut pasti harokatnya kasroh. Nah, maka dia sebagai juga tanda dari tanda-tanda untuk mengetahui suatu kata adalah isim ketika dia dimasuki dengan huruf dari huruf-huruf jar. Nah, wallahu ta'ala alamu bisawab. Kita lanjutkan, kita masuk ke jenis yang kedua dari jenis-jenis kata. Karena kata secara global telah kita baca terbagi menjadi 3. Ada isim atau kata benda. Ada juga yang kedua adalah fi'il atau kata kerja. Dan yang ketiga adalah huruf. Huruf yang nanti akan dijelaskan maksud dari huruf tersebut. Nah, sekarang kita masuk jenis kata yang kedua, yaitu al-fi'lu. Al-fi'lu kalau secara bahasa kita sering disebut dengan kata kerja. Sehingga dengan definisi ini pun bisa kita mendapatkan gambaran bahwasanya fi'il ini adalah suatu kata yang menunjukkan pekerjaan. Pekerjaan seperti membaca, menulis, ya kan? Kemudian berjalan, berlari, berbicara, mendengar, dan yang lainnya dari kata-kata yang memiliki makna pekerjaan. Nah, Adapun secara istilah di sini, secara di dalam definisi ilmu bahasa Arab, al-fi'lu atau kata kerja adalah al-fi'lu huwa kalimatun dallat ala ma'nan waqturinat bizaman. Fi'il atau kata kerja adalah kalimatun, suatu kata, dallat, yang menunjukkan ala ma'nan, suatu makna, waqturinat bizaman, dan berhubungan atau makna tersebut berhubungan atau berkaitan dengan zaman, sehingga dia berlawanan dengan jenis yang pertama, yaitu isim. Kalau isim adalah kata yang menunjukkan suatu makna dan tidak berkaitan. Kalau isim menunjukkan suatu makna yang tidak berkaitan dengan zaman, sehingga dia tidak nyambung, tidak sinkron kalau dimasukkan padanya zaman. Seperti contoh isim kemarin adalah Muhammadun. Muhammadun. Tidak cocok kalau kita sebutkan sedang Muhammad, telah Muhammad, atau akan Muhammad, tidak cocok, ya kan? Dia tidak cocok untuk dimasukkan padanya makna zaman. Beda kalau fi'il, kata kerja, maka cocok dimasukkan padanya. Oleh karenanya disebutkan dari definisinya, fi'il adalah kata yang menunjukkan suatu makna yang berkaitan dengan zaman. Misal, contoh, kataba. Kataba ini artinya menulis. Kalau kita masukkan padanya zaman, akan, yakni maknanya itu nyambung. Kataba menulis, sedang menulis, akan menulis, telah menulis. Ya kan? Nyambung, ya kan? Tidak seperti isim. Kalau isim, pohon. Sedang pohon, telah pohon, akan pohon. Tidak nyambung. Ya kan? Karena memang isim sama sekali tidak ada berkaitan dengan waktu atau zaman. Beda kalau kata kerja, dia berkaitan, nyambung, berhubungan dengan zaman. Contoh yang kedua adalah qara'a. Qara'a artinya membaca. Artinya membaca. Bisa antum, yakni takdirkan padanya zaman. Telah membaca, sedang membaca, atau akan membaca. Bisa nyambung kan? Nyambung gak kira-kira? Bisa kan? Maknanya bagus gitu, iya kan? Contoh yang berikutnya, yaktubu yaqra'u. Yaktubu yaqra'u. Yaktubu ini artinya sedang menulis. Sedang menulis atau akan menulis. Kalau tadi kata baqara'a ini, walaupun kalau dipaksakan dengan sedang akan, masuk, iya kan? Namun kalau dilihat dari kataba jenis nanti macam-macam fi'il, maka kataba ini adalah fi'il madhi. Nanti akan disebutkan apa itu fi'il madhi. Nah, telah menulis, telah membaca. Yaktubu, yakra'u. Sedang menulis atau sedang membaca. Atau juga bisa dimaknakan akan menulis, akan membaca. Uktub, ikra. Uktub, tulislah. Perintah, ya kan? Pekerjaan. Tulislah. Iqra. Bacalah. Nah, bacalah. Ini juga berkaitan dengan perintah suatu pekerjaan. Kalau seandainya isim, pohonlah, bukulah. Nah, ini kan tidak anu kan? Tidak nyambung. Nah, karena memang kalau isim sama sekali tidak bisa dimasukkan padanya zaman atau waktu. Beda halnya kalau kata kerja. Beda halnya kalau kata kerja. Di kitab yang baru aktubu. Hah? Di kitab yang baru aktubu. Aktubu akra'u. Aktubu akra'u. Ya. Iya. Nah, kalau kitab lama yaktubu. Al-muhim sama. Intinya sama. Bahwasannya itu artinya menulis. Kalau yaktubu dia menulis. Kalau aktubu saya menulis. Nah, saya menulis. Namun maksudnya juga sama. Dia adalah fi'il. Saya sedang menulis. Atau saya akan menulis. Bisa dimasukkan padanya zaman. Berbeda halnya kalau isim kemarin, ya kan? Tidak bisa dimasukkan padanya zaman. Karena memang dari definisi juga sudah diketahui bahwasannya kalau isim adalah suatu kata menunjukkan makna, tidak ada kaitannya atau hubungannya dengan zaman. Kalau fi'il sebaliknya. Dia suatu kata yang menunjukkan makna, namun makna ini berkaitan atau memiliki hubungan dengan zaman atau waktu. Naam. Taib, dari sini mungkin bisa dipahami, Ikhwan? Insyaallah ya. Yang jelas dari sisinya, kalau ini dari sisi makna, ya nanti kaitannya juga sama seperti isim tadi. Dengan terbiasanya kita mendengar atau membaca dan mengerti arti terjemahan dari kata tersebut. Maka kalau dari sini, insya Allah tanpa kita mengetahui tanda-tandanya, insya Allah sudah bisa membedakan mana isim, mana fi'il. Seandainya dari lafad, contohnya seandainya yamshi, yamshi sedang berjalan. Ini kira-kira isim atau fi'il, Iwan? Fi'il, iya kan, kata kerja. Karena pekerjaannya apa? Berjalan. Dari makna, walaupun tidak ada tandanya, dari makna bisa kita mengetahui. Bisa kita mengetahui. Atau contoh lainnya adalah yajri, berlari. Ini fi'il atau isim, Iwan? Fi'il, kata kerja, iya kan? Pekerjaan, berlari. Nah, namun sekali lagi, mungkin kalau dari sisi makna ini cukup sulit bagi para pemula, iya kan? Karena mungkin sedikitnya kosakata yang masih dihafal, yang masih baru diketahui. Sehingga bagi pemula mungkin sangat membutuhkan tanda-tanda yang bisa digunakan dengan tanda-tanda tersebut untuk membedakan antara isim, kata benda, dan fi'il atau kata kerja. Maka selagi-lagi di sini beliau menyebutkan tanda-tanda fi'il. Tanda-tanda fi'il yang bisa kita gunakan untuk alat membantu membedakan antara fi'il dari isim. Baik, kita lanjutkan. Alamatul fi'li hiya. Tanda-tanda fi'il hiya, yaitu. Dan ini kalau dibilang apa namanya, mudah, dari sisi mudah atau sulitnya, maka fi'il ini terkadang lebih sulit dibandingkan isim. Dari sisi yakni mengetahuinya, apakah ini isim atau fi'il. Karena kalau isim itu paling sering kita dapati padanya tanda. Adapun fi'il dengan tanda-tanda yang akan disebutkan ini, dengan tanda-tanda yang akan disebutkan ini, itu terkadang jarang suatu kata kerja atau fi'il itu bersama tandanya. Itu jarang. Oleh karenanya cukup sulit dibandingkan mengetahui kata benda atau isim. Nah, namun tidak mengapa, terkadang-kadang kita akan menjumpai, kadang-kadang kita menjumpai tanda-tanda ini yang dengan tanda-tanda ini kita bisa memastikan setelah tanda-tanda ini adalah fi'il. Contohnya yang pertama tanda, artinya tanda fi'il adalah lafad qad. Qad. Qad ini artinya dia fungsinya itu sebagai taukid, penekan. Kalau dalam bahasa kita itu sungguh. Sungguh. Contoh pada salah satu lafaz iqamah dikatakan qad qamatis shalah. Nah, iya kan? Qad qamatis shalah. Di situ kita dapati ada lafaz qad. Iya kan? Berarti setelah qad ini dipastikan setelahnya adalah fi'il atau kata kerja. Qad qamatis shalah, sungguh salat sebentar lagi akan ditegakkan. Sungguh salat sebentar lagi adalah qamat, akan ditegakkan atau akan berdiri, akan tegak ibadah salat. Sehingga qamat ini adalah fi'il. Dari mana kita mengetahuinya? Dari tandanya, yaitu adanya qad di depannya atau di awalnya. Seperti kalau dalam ayat Al-Qur'an apa ya? Di dalam qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qad aflaha. Aflaha, qad aflaha. Berarti aflaha ini adalah fi'il. Dari mana kita mengetahui adanya qad di awalnya. Kemudian setelahnya, ayat setelahnya, waqad khaba. Nah, waqad khaba. qad khaba. Jadi khaba ini juga fi'il. Dari mana kita mengetahui adanya qad di awalnya. Nah. Dan seterusnya, apabila kita mengetahui qad, maka setelahnya itu pasti apa namanya fi'il atau kata kerja. Hanya saja di sini qad ini sebenarnya ada pembahasan yang ya ini agak terperinci, namun mungkin kita tidak menyebutkan. Insyaallah mungkin pada nanti babnya sendiri akan disebutkan. Tanda yang kedua yaitu as-sin. As-sin ya ini maksudnya huruf sin. Huruf sin yang di fathah yaitu sa. Sa. Seperti contoh sayadhabu. Sa ini kalau diterjemahkan itu artinya akan. Berarti kalau sayadhabu, yadhabu itu artinya pergi, sayadhabu maknanya akan pergi. Nah, yadhabu di situ seperti dicontohkan yadhabu, kita mengetahui yadhabu itu adalah fi'il. Dari mana? Dari adanya sin tadi, sa. Kalau dalam ilmu bahasa Arab ini disebut dengan harfu tanfis. Tanfis maknanya itu adalah huruf yang menunjukkan kata kerjanya itu adalah akan datang. Berarti dia belum mengerjakan pekerjaan tersebut. Kapan dia mengerjakan? Nanti dia mengerjakannya. Oleh karenanya apabila diterjemahkan dengan makna akan. Sayadhabu akan pergi. Sayusolli akan sholat. Iya kan? Sayusolli akan sholat. Kalau di sini sayarji'u. Sayarji'u. Yarji'u ini artinya kembali. Berarti kalau sayarji'u akan kembali. Dia akan kembali. Nah, yadhabu, yarji'u itu adalah fi'il. Dari mana kita mengetahuinya? Dari adanya sa yang ada pada awal kalimat atau kata tersebut. Kalau di dalam Al-Quran, seperti dalam surah An-Naba, amma yatasa'alun anin naba'il azim, alladhihum fihi mukhtalifun, kalla saya'lamuna. Kalla saya'lamun. Ada sa di awal katanya. Nah, ini berarti ya'lamun adalah fi'il atau kata kerja. Dari mana kita mengetahuinya? Dari adanya huruf sin yang di fathah di awal kata tersebut. Nah, demikian pula firman Allah di dalam surah apa? Alai wasayujannabuha al-ashqa. Nah, ada juga sa di hadapannya. Wasayujannabuha al-ashqa. Wasayuja. Sayuja. Ada sa di awalnya. Maka dengan itu diketahui setelahnya adalah fi'il atau kata kerja. Seperti dalam firman lain. Apa Ikhwan? Sayasla naran. Sayasla nara dzata lahab. Nah, dalam surah Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Sayasla berarti ada sa di depannya. Berarti yasla ini juga adalah fi'il atau kata kerja dengan tanda adanya sa di depannya. Nah, kemudian yang ketiga adalah saufa. Ada lafadz saufa. Saufa secara makna artinya juga sama dengan sa, yakni akan. Akan. Cuman kalau dilihat dari waktu, sa dengan saufa, saufa ini lebih lama. Lebih lama dibandingkan sa. Seperti contoh seandainya sayadhabu dengan saufa yadhabu. Sayadhabu artinya akan pergi. Saufa yadhabu juga artinya akan pergi. Cuman dari sisi waktu saufa ini lebih lama. Kalau sayadhabu seandainya contohnya akan pergi mungkin 5 menit baru dia berangkat. 5 menit kemudian. Kalau saufa ini lebih lama, apakah 10 menit atau 15 menit. Namun dari sisi terjemahan sama, yaitu diterjemahkan dengan makna akan. Maksudnya juga sama dalam artian ini sebagai tanda. Yang mana ketika antum mendapati saufa, ini pasti setelahnya adalah fi'il atau kata kerja. Contoh, saufa ta'lamun. Saufa ta'lamun adalah lafaz saufa, berarti setelahnya yaitu ta'lamun itu adalah fi'il atau kata kerja. Dari mana diketahui? Dari adanya saufa di awalnya. Seperti dalam surah An-Naba juga, ya kan? Kalla saya'lamun. Thumma kalla saya'lamun. Udah ada. Hah? At-takasur, na'am. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla saya'lamun. Thumma kalla saya'lamun. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Thumma. Udah ada. Tak wajah dari awal sampai akhir. Udah ada. Berarti itu bukan saufa, sa. Tak baca sampai akhir kok enggak ada ini. Ini ngerjain ini. Nah, dalam surat apa Ivan? Hah? Saufa. Nah. Surat Al-Muhim. Al-Muhim, ketika antum mendapati saufa, kalau di surah At-Takatsur itu sa ya. Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Manam. Adapun saufa, yang mungkin antum bisa nanti mencari di Al-Quran. Yang Al-Muhim kesimpulannya, ketika antum mendapati saufa, berarti di situ antum memastikan setelahnya itu adalah fi'il atau kata kerja. Toyib, tanda yang berikutnya, yang keempat. Tak ta'nits sakinah. Ini sebenarnya sudah kita pernah singgung juga pada DL atau Durusul Lughah jilid yang pertama ya. Tak ta'nits sakinah. Tak yang disukun. Tak yang disukun. Ta'nits yang menunjukkan pelaku dari suatu pekerjaan tersebut adalah perempuan. Nah, kalau pada qad, sin, saufa, ini letaknya di belakang, di depan, afan. Di depan kata kerja. Adapun untuk ta'nits, ini letaknya bukan di depan namun di belakang. Seperti lafaz di sini contohkan qalat. Qalat ada tak sukun di belakangnya, ya kan? Nah, itu berarti sebagai tanda bahwasannya kata tersebut adalah fi'il. Kenapa? Karena adanya tak yang disukun. Tak ini fungsinya sebagai tanda bahwasannya yang melakukan pekerjaan. Nah, perhatikan. Yang melakukan pekerjaan. Oh, berarti dia fi'il. Karena itu adalah pekerjaan. Nah, adalah perempuan. Contoh lain adalah zahabat. Contoh lain adalah zahabat. Zahabat juga ada tak sukun di bagian akhirnya. Yang juga menjadi tanda berarti zahabat adalah suatu kata kerja. Nah, ini kalau berharokat, repotnya kalau dia tidak berharokat. Karena zahabat ini bisa dibaca zahabat, zahabta, zahabtu, bisa juga dibaca zahabti. Nah, namun ini hanya sebagai tanda tambahan. Kalau seandainya mungkin kita mendapati adanya tak sukun seperti seandainya di dalam Al-Qur'an, ya kan, adanya tak yang disukun, oh berarti di situ adalah fi'il seperti firman Allah tabbat. Nah, ya kan, tabbat, tak yang disukun, tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, di situ ada tabbat, ada tak yang disukun, berarti tabba itu adalah fi'il, kata kerja. Apa tandanya? Tandanya adalah tak yang disukun tadi. Nah, contoh lain apa lagi? Hah? Nanti dijebak lagi nih. Nah, contoh lain seperti dalam surah Yusuf sebenarnya juga ada. Qalatim ra'atul azizil ana hashasal. Qalatim ra'atul aziz. Qalat imra'atul aziz. Atau juga seperti lafad yang pada iqamah. seperti qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah itu taknya di kasrah, sebenarnya itu adalah taknya di sukun. Qad qamat as-shalah. Sebenarnya seperti itu. Cuman karena bertemu antara dua sukun, maka sukun yang pertama dirubah menjadi harokat kasroh. Nah, al-muhim demikian. Ini bisa antum jadikan sebagai pembantu untuk mengetahui tanda-tandanya. Akan tetapi, sebagaimana yang saya tanbih tadi dari awal, tidak semua kata kerja pasti bergandengan dengan tanda-tanda ini. Kalau isim, itu kebanyakan. Kalau isim, kebanyakan dia bergandengan dengan tanda-tandanya. Apakah itu tanwin, apakah itu alif lam, ataukah itu dia berharokat kasroh. Ini sering kalau isim atau kata benda. Adapun fi'il, kata kerja ini tidak semua. Atau bisa dibilang jarang dia bergandengan dengan apa namanya tanda-tanda ini. Sehingga kita bisa merujuk ke makna. Nah, dengan makna inilah akhirnya harus kita mendorong kita untuk apa namanya terbiasa. Seandainya di sana ada majelis taklim dengan pembacaan kitab, maka kita memiliki kitab, maka kita bawa dengan berusaha mengetahui satu persatu kosakatanya, yang dengan kosakata tersebut kita bisa membedakan antara isim dan fiil, antara isim dan fiil. Nah, sehingga jangan menempuh dengan caranya sebagian orang yang keliru ketika hendak apa namanya, walaupun dari sisi membantu, ya insya Allah membantu. Namun cara seperti itu tidak pernah ditempuh oleh generasi-generasi dahulu dari asatidah kita. Sebagian orang ingin mengetahui kosakata dengan cara menghafal kamus. Menghafal kamus. Jadi duduk hafal kamus. Mulai dari awal huruf alif atau huruf hamzah dihafal. Abun, ayah, umun, ibu. Kalau kamusnya kamus Munawir kira-kira butuh berapa tahun itu. Nah, asatidah kita itu bisa antum tanya lah nanti siapa sajalah asatidah kita. Yang di sini atau mungkin ya nanti ketika ada daurah dari luar Ambon dan ditanya, "Ustaz, dulu kok pinter bahasa Arab, dulu menghafal kosakata kamus enggak?" Enggak ada. Lu kok bisa menghafal kosakata banyak? Menghafalnya itu melalui kitab. Duduk dan ketika gurunya membaca kita mendengar, "Oh, ini artinya ini ditulis. Oh, ini artinya ditulis. Ini artinya ditulis." Sehingga dengan demikian akan terbiasa menghafal maknanya. Atau dengan cara membiasakan diri membaca sendiri. Kalau seandainya bisa membaca sendiri, membuka kitab atau apa, dibaca, bingung artinya, baru merujuk ke kamus. Nah, itu akan sangat membantu dan lebih membantu dibandingkan kita menghafal satu persatu dari kosakata di dalam kamus. Nah, maka ini sebagai mungkin dorongan untuk kita. Ketika kita melewati satu persatu kosakata, maka kita berusaha untuk menghafalnya. Karena tujuannya nanti dari sisi bab kita ini untuk membedakan. Untuk membedakan ini fi'il dan ini isim. Nah, nanti pada bab-bab kelanjutannya ini memiliki hukum-hukum yang berbeda antara fi'il dan isim. Memiliki hukum-hukum yang berbeda antara fi'il dan isim. Nah, sehingga sepatutnya untuk berupaya dan berusaha untuk menghafal. Dan bisa membedakan antara isim dan fi'il tersebut. Nah, namun untuk apabila kita mendapati di antara tanda-tanda ini, berarti kita sudah tidak lagi bingung, ya kan? Tidak lagi bingung ini fi'il atau isim. Ketika kita mendapati tanda-tanda ini, oh berarti pastikan. Ketika ini adalah tanda fi'il, oh berarti setelahnya adalah fi'il. Oh, ini tandanya isim, berarti ini adalah isim. Nah, dengan demikian kita bisa akan terbiasa membedakannya. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Mungkin sampai sini dulu yang bisa kita sebutkan pada kesempatan pagi hari ini. Insyaallah mungkin pada pertemuan yang berikutnya kita akan melanjutkan pada jenis kata yang ketiga, yaitu al-fajr. Apa Ustaz? Tadi saya bilang nama Ustaz Az-Zuhra. Az-Zuhra.